الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Usrul Akhir pada bab amalan-amalan yang berpahala besar pada nomor ke-19, ya, yaitu tentang keutamaan salat Isya dan salat Fajar secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal Isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan ia mendirikan, ya, setengah malam. Dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan ia salat malam sepanjang malam. Ya, subhanallah. Jadi orang yang melakukan, ya, salat Isya secara berjamaah, maka dia seakan-akan mendirikan separuh malam. Dan siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, seakan-akan dia mendirikan salat seluruh malam. Ini adalah fadilah yang luar biasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita agar kita bersemangat, ya, untuk melakukan salat Isya dan salat subuh di samping salat-salat lainnya secara berjamaah. Kemudian yang ke-20 yaitu salat pada shaf pertama, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi an-nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ay yastahimu 'alaih lastahamu." Apabila manusia mengetahui pahala yang terkandung dalam menyambut panggilan azan dan pada saf, ya, barisan dalam salat pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengadakan undian untuk mendapatkannya, yaitu posisi saf pertama, sungguh mereka akan melakukannya. Ya, ini fadilah, keutamaan yang besar yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan salat pada saf yang pertama. Ya, ini tidak akan kita dapatkan kalau kita berangkat ke masjidnya mendekati iqamah atau di saat iqamah atau bahkan ketika imam sudah mulai bertakbir, ya. Fadilah salat keutamaan, ya, saf pertama ini akan didapatkan bila kita bersegera untuk menuju ke masjid, ya, sehingga kita bisa berada pada saf pertama. Kemudian menjaga salat-salat sunnah rawatib, ya. Salat-salat sunnah rawatib ini merupakan, ya, amalan yang memiliki pahala yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailah thintai asyrata raka'ah, bunyalahu baitun fil jannah." Barang siapa yang salat dalam sehari semalam 12 rakaat, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ya. 12 rakaat itu apa aja? Yang pertama yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Kemudian memperbanyak salat sunnah nafilah, ya. Dan berusaha agar tidak diketahui orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikathratis sujud lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah, ya, wa hatta 'anka biha khathiyah." Hendaklah kalian, ya, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena sesungguhnya tidaklah kamu bersujud satu kali kepada Allah kecuali Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan darimu satu kesalahan. Kemudian salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu 'ala a'yunin nas 25. Salat sunnah seseorang yang tidak diketahui oleh manusia sebanding dengan salat yang tidak ia lakukan, maaf, yang ia lakukan di hadapan manusia sebanyak 25 kali. Kemudian fadilah salat sunnah sebelum fajar, ya, dan salat fajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Ya, 2 rakaat salat 2 rakaat sebelum fajar, ya, lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, maksudnya salat sunnah dua rakaat qabliyal fajar, ya, sebelum salat fajar, lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam tanggungan Allah. Berikutnya, nomor ke-24 berkaitan dengan salat duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas, ya, persendian kalian menjadi sedekah, ya. Setiap ruas tubuh, persendian kalian menjadi sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Ya, tasbih, subhanallah, tahmid, ya, alhamdulillah, kemudian tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah. Melarang kemungkaran adalah sedekah. Dan hal tersebut tercukupi semuanya dengan apa? Dua rakaat salat, salat duha. Kemudian duduk di tempat salat untuk berzikir kepada Allah. Beliau bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallah ma lam yuhdith taqul Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat bersalawat kepada salah seorang dari kamu selagi berada di tempat salatnya, selagi ia belum berhadath, seraya mendoakan, ya Allah ampunilah ia, ya Allah rahmatilah ia. Kemudian berzikir kepada Allah setelah salat fajar hingga terbit matahari. Nabi SAW bersabda, man sholla subha fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams thumma sholla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammah. Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian salat dua rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Ya, luar biasa, ya, pahala bagi orang yang duduk berzikir, ya, kepada Allah hingga terbit matahari setelah dia melaksanakan salat subuh. Kemudian orang yang bangun salat malam kemudian membangunkan istrinya, man istayqadha minal lail wa ayqadha imra'atahu fa sallaya rak'ataini jami'an kutiba minadh-dhakirina Allah katsira wadh-dhakirat. Barang siapa yang bangun pada malam hari lalu membangunkan istrinya, lalu keduanya salat dua rakaat, maka mereka dicatat dalam golongan orang-orang yang ingat, ya, kepada Allah. Kemudian orang yang berniat salat malam namun tidak terbangun, ya, karena tertidur pulas, ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min imri'in takunu lahu salatun bil lail fayaghlibuhu 'alayha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu dhalika sadaqah." Tidaklah seseorang yang selalu salat malam lalu ia tertidur pulas kecuali Allah akan mencatat pahala salatnya, sedangkan tidurnya dianggap sebagai sedekah. Kemudian ketika kita masuk pasar, maka doalah, berdoalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan pujian. Dia menghidupkan dan mematikan, maha hidup dan tidak mati. Di tangannya lah segala kebaikan, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Apabila kita membaca doa ini, maka fadilahnya kita mendapatkan 1 juta kebaikan, dan dihapuskan darinya 1 juta kesalahan, serta ia diangkat 1 juta derajat. Ya, luar biasa, fadilah yang sangat besar, yang hanya yang bisa didapatkan oleh masing-masing dari kita dengan mengucapkan beberapa kalimat tersebut. Kemudian seusai salat, ya, seusai salat fardu, maka berzikirlah dengan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali. Kemudian bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. maka fadilah yang kita dapatkan, dosa-dosa kita akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa membaca ayat kursi yang mana fadilahnya barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Kemudian di antara amalan besar yang berpahala besar lainnya adalah iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa salli alaihi 70,000 malak hatta yumsi wa in 'adahu 'ashiyyah illa salla alaihi 70,000 malak hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah." Ya, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim ya ya'udu musliman, yang mengunjungi saudaranya ya, mengunjungi seorang muslim lainnya, ghadwatan ya, pada pagi hari, illa salla alaihi 70,000 malak, kecuali 70,000 malaikat akan mendoakannya hingga waktu sore, dan jika ia menjenguknya di waktu pagi, maka 70,000 malaikat akan mendoakannya hingga datang waktu pagi dan baginya kebun di surga. Ya, luar biasa fadilah yang sangat besar yang mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya. Kemudian barang siapa yang melihat orang yang sedang mengalami cobaan, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, ya, maka musibah itu tidak akan menimpanya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.